Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada siang hari ini dengan memohon kemudahan dan taufik dari Allah, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan kita masih membahas masail, permasalahan-permasalahan atau pelajaran atau intisari dari bab tentang keharusan mengajak kepada tauhid atau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Dan pada siang hari ini insyaallah kita masuk kepada permasalahan yang ke-23 ada. Hah? Al-iman bil qadar sudah? Hah? Sudah. baru mau masuk, baru disebutkan ujungnya ya, al-iman bil qadar, baru sampai situ. Kata al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kita ulangi sedikit, ats-tsalitsatu wal isrun, permasalahan ke-23 yaitu al-imanu bil qadar, yaitu keharusan untuk beriman kepada takdir, lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Kata Syekh, permasalahan yang ke-23 yaitu tentang keharusan beriman dengan yang namanya takdir. Beriman dengan ketetapan dan takdir dari Allah bagi setiap makhluk. Kenapa? Lihusuliha liman lam yas'alaha. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Royah, kisah tentang orang yang akan diberikan bendera komando jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata lihusuliha liman lam yas'alaha, ternyata yang mendapatkan bendera tersebut adalah orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan bendera tersebut. Para sahabat, kulluhum yarjuna ayyuqtaha. Semua sahabat yang mendapatkan berita dari Rasulullah tentang besok Rasulullah akan memberikan bendera komando jihad kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Semua sahabat menginginkan untuk mendapatkan bendera tersebut, kecuali Ali. Kenapa? Karena Ali tidak hadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal tersebut. Karena adanya udzur sakit pada mata beliau radhiyallahu taala an. Tapi ternyata yang mendapatkan bendera komando jihad tersebut siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, orang yang tidak berusaha ingin mendapatkan bendera tersebut. Wa man'iha amman sa'a. Dan ternyata man'iha, tercegah dari mendapatkan bendera tersebut, amman sa'a, orang yang berusaha untuk mendapatkan bendera tersebut, yakni para sahabat yang lainnya. Coba lihat ibu-ibu mau masuk, mungkin enggak tahu. Di luar. Belak balik. Enggak, ibu-ibu, ada ibu-ibu di luar. Mungkin mau masuk, enggak tahu. Naam. Jadi perkara takdir ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga seseorang walaupun berupaya untuk mendapatkan sesuatu, baik itu pangkat, harta, jabatan, kesehatan, pasangan hidup, atau yang lainnya, itu semua tidak akan dia dapatkan kecuali apabila ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan para ulama menyebutkan, seseorang itu dikatakan telah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal apabila dalam diri mereka ada 4 perkara. Seseorang itu dikatakan beriman kepada takdir Allah apabila pada dia ada 4 perkara. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Usulil Iman, bahwasanya beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla itu mencakup 4 perkara yang harus ada bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada takdir. Kalau enggak ada salah satu saja dari 4 perkara ini, dia belum dikatakan beriman kepada takdir. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa yang pertama, yang harus diyakini oleh seorang yang beriman kepada takdir, annallaha alima bikulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abada. Ini yang pertama. Yang harus ada pada seorang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Jumlatan wa tafsilan, baik secara jumlah, yakni secara global, ataupun secara terperinci. Allah mengetahui segala sesuatu. Azalan wa abada, selama-lamanya dan kekal. Tidak ada satu saat pun yang Allah tidak tahu atau lupa. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu bi'anna allaha kataba dhalika fil lawhil mahfuz. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala mencatat takdir itu di al-lawhul mahfuz. Kita harus yakin bahwasanya Allah mencatat takdir tersebut di lauhul mahfuz, induk daripada buku pencatatan takdir. Karena memang di sana nanti akan ada pembahasan dalam kitab akidah bahwasanya ada lembaran-lembaran takdir yang bi aidil malaikah, di tangannya para malaikat, sedangkan induknya di mana? Di lauhul mahfuz. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menetapkan takdir seluruh makhluk bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi. Sebelum antum lahir telah ditetapkan takdirnya. Bahkan sebelum langit yang menjadi naungan kita ini diciptakan oleh Allah, 50 ribu tahun jauh sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah Jalla wa'ala telah menetapkan takdir kita. Ini yang kedua. Kita harus meyakini bahwasanya semua takdir itu telah dicatat di al-lawhul mahfud yang tidak akan bisa berubah sama sekali. Apa ada takdir yang bisa berubah? Yang indal malaikah, au bi aidil malaikah. Takdir yang berada di tangan malaikat itulah yang bisa dirubah. Itu pun tidak akan bertentangan dengan apa yang telah dicatat di al-lawhul mahfuz. Setiap malam Lailatul Qadar, Kata Allah Jalla wa'ala wa yufraku kullu amrin hakim. Setiap malam Lailatul Qadar itu segala perkara nanti akan dipilih-pilih oleh Allah dengan kebijaksanaan dari Allah Jalla wa'ala. Mana yang harus dirubah? Mana yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala? Ini takdir yang berada di tangan malaikat. Kemudian yang ketiga, perkara yang harus ada dari orang yang beriman dengan takdir, yaitu kita harus meyakini bahwasannya anna jami'al kainat takunu bimasyiatillahi azza wa jal. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semua karena kehendak dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi, kebaikan, keburukan, keimanan, kekufuran, musibah, gempa bumi, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu semua terjadi. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat kepada Allah, karena masyiah dari Allah. Apa masyiah? Kehendak dari Allah. Makanya Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah dalam surat At-Takwir ayat ke-29 kalau tidak salah ya. Kata Allah wa ma tasyaun, dan apa yang kalian kehendaki, yakni upaya kalian ingin berjalan di atas kebenaran, tidak akan itu semua terjadi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak. Benar enggak kata Allah? Banyak orang yang ingin dalam hatinya terbetik ingin berjalan di atas kebenaran, tapi ternyata dia tetap sesat. Dia ingin beriman kepada Allah, tapi nyatanya dia musyrik. Kenapa demikian? Karena dia tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat yang harus ada bagi orang yang beriman kepada takdir, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Usulil Iman, kita harus meyakini wa anna jami'al kainati makhluqatun lillah ay khalaqahullah. Bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini atau semua yang terjadi baik di langit ataupun di bumi itu semua adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malu. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Jadi empat perkara ini harus difahami kalau kita mau benar-benar beriman kepada takdir. Apa tadi yang pertama? Kita harus meyakini bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu, baik perkara yang akan terjadi ataupun perkara yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya takdir Allah itu dicatat di Allahul Mahfud. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini segala sesuatu itu terjadi karena kehendak dari Allah. Kemudian yang keempat, kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini empat perkara yang kalau orang beriman kepada takdir itu ada empat perkara ini, maka dia nanti akan merasakan buah daripada beriman kepada takdir. Makanya sering kita dengar, aku beriman kepada takdir. Tapi ketika perusahaannya bangkrut, gila dia. Iya enggak? Ada yang menyatakan, aku beriman kepada takdir. Tapi ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dia sayangi karena meninggal atau karena meninggalkan dia, dia mencela takdir. Merasa tidak terima, kenapa mereka meninggalkan saya. dan selanjutnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Orang mengaku beriman kepada takdir, tapi kok buah daripada takdir itu tidak terlihat? Al-jawab, karena tidak ada empat perkara ini pada diri mereka. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya belajar akidah ini harus tafsiliyah, rinci. Inilah buahnya. Kalau belajar agama cuma global, beriman kepada takdir, setiap orang Islam ngaku beriman kepada takdir, ya enggak? Hah? Benar. Tapi kenapa terkadang dari sekian banyak kejadian menyebabkan dia menyimpang dari jalan Allah, merasa tidak terima dengan takdir? Jawabannya, karena dia tidak paham akidah beriman kepada takdir ini secara rinci. Anak-anak. Nah, kemudian kata Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, permasalahan yang selanjutnya, Ar-Rabi'atu wal Ashrun, permasalahan yang ke-24, Al-Adab fi qawlihi ala rislik. Ya, di dalam permasalahan ini kita dapat mengambil faedah. Anak-anak, coba amankan, kasih jajan, ada yang punya jajan. Nah, yang ke-24 yaitu keharusan untuk adanya adab di dalam dakwah. Apa di antara adabnya? Fi qawlihi ala rislik. Ala rislik secara bahasa di atas apa? Terompahmu, di atas sendalmu. Artinya gak usah lari, gak usah buru-buru dalam dakwah ini. Ingin semua apa yang kita ucapkan langsung merubah umat. Ala rislik, tenang, santai. Jangan sampai seorang da'i itu memiliki keyakinan kalau dakwah dalam setahun tidak berubah, saya pindah tempat. Ini orang yang kurang sabar di dalam dakwah. Dakwah itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh doa, butuh usaha di dalam merubah umat. Butuh ilmu, butuh cara yang kira-kira dengannya mereka akan terpancing dengan hidayah Allah Azza wa Jal dan disesuaikan dengan manhaj Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Dan memang dakwah itu demikian, ya. Dakwah itu termasuk amalan besar. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Anak ingat sebagian antum 5 tahun yang lalu ada yang ngefans sama Adi Hidayat. Ya enggak? Hah? Terus belajar. Enggak langsung saya tempeleng itu Adi Hidayat di kajian. Terus kita kenalkan akidah Ahlussunnah. Pelan-pelan antum sadar sendiri. Ya enggak? 5 tahun yang lalu ketika kita memulai dakwah di kota ini, sebagian antum terjatuh kepada faham hizbiyah. Salafi itu syaratnya masuk komunitas A. Kalau masuk komunitas lain belum salafi sejati. Hah? Sebagian antum 5 tahun yang lalu menganggap remeh yang namanya bid'ah dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan kita dakwah, antum istiqamah belajar, mudah-mudahan karena Allah, akhirnya sedikit demi sedikit hidayah itu menyapa antum dan kita semuanya. Jadi ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah yang selanjutnya atau permasalahan yang selanjutnya, Al-Khamisata wal-Ishrun, Ad-da'watu ilal islami qablal qital. Yaitu keharusan mendakwahi kepada Islam sebelum diperangi. Ya, mendakwahi orang kepada Islam sebelum diperangi. Sebagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti perang itu salah satu uslub min asalibid dakwah. Ingat, berperang itu merupakan salah satu uslub, salah satu cara dalam cara-cara dakwah. Memang terkadang ada tipe manusia yang kalau enggak disodorkan pedang enggak mau sadar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Apa tujuannya? Bukan ingin banjir darah dunia ini, bukan. Bukan supaya sungai-sungai itu penuh dengan darah, tidak. Tapi tujuannya dakwah hatta yashhadu alla ilaha illallah. Makanya seorang dai kalau mau benar-benar berdakwah itu bukan cuma mau dakwah bilisa, ngaji kitab. Tapi terkadang seorang dai itu dituntut dalam satu keadaan untuk pasang dada. Ada orang menantang, mana dadamu? Ini dadaku. Terkadang memang harus melepaskan pedang dari sarungnya dalam keadaan-keadaan yang memang kita dituntut untuk demikian menurut syariat Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, itu tahapan kedua dalam dakwah. Jangan dakwah bentar-bentar langsung asah pedang. Ini orang yang gak sabar. Dan biasanya orang-orang yang memiliki fikratul khawarij tersinggung dikit, oh, ahli bid'ah ini udah nyinggung. Nyinggung ada bid'ah hasanah masjid, bawa pedang langsung. Enggak. Tetap ada tahapan yang namanya ad-da'wah qoblal kita didakwahi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika dahulu awal-awal orang-orang dari kalangan kabilah Bani Mustalik itu masih kufar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Didakwahi, sekali enggak mau baru diperangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahi orang-orang Yahudi, kampung-kampung orang-orang Yahudi, dikirimi surat, dikirimi utusan, dinasehati, enggak mau berkali-kali, baru mau enggak mau umirtu an uqatilan nas. Ya, jadi dai itu harus siap berkelahi. Nah, jangan mau jadi dai yang amani, pingin segalanya aman. Aman, damai, enak, sentosa, plus digaji. Hah? Jadi dai itu harus siap mengorbankan segala perkara yang ada pada kita. Harta, darah, semisalnya pun kita harus ditumbalkan dalam Islam, kita tumbalkan diri kita. Itu dai namanya. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya. As-sadisata wal isrun. Makanya kalau antum, siapa yang punya kitab sejarah di rumahnya? Siapa yang punya kitab sejarah? Kalau antum baca sejarah, bisa dikatakan 90% isi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qital. Kitab apa saja? Antum cari kitab-kitab sejarah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 90% isinya adalah peperangan dan peperangan. Menunjukkan Islam adalah agama yang terkadang memang mengajarkan peperangan dan kekerasan. Ada orang menyatakan Islam enggak mengajarkan kekerasan, bodoh kau. Berarti kau enggak pernah membaca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam itu mengajarkan kelembutan tapi pada tempatnya. Dan Islam juga mengajarkan kekerasan, ketegasan. Dan terkadang mengajarkan peperangan pada tempatnya. Jadi jangan dikebiri. Jangan dikerdilkan makna hikmah dalam dakwah. Baik, kemudian permasalahan yang selanjutnya. As-sadisata wal isrun, permasalahan yang ke-16. 26 barakallahu fiik, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya mengajak orang kepada Islam itu disyariatkan. Ya, baik liman du'u qabla dzalik, baik kepada orang yang sebelumnya juga memang sudah diseru. Artinya dakwah itu enggak sekali langsung perangi, tidak. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang Yahudi, berkali-kali dikirim utusan. Bahkan terkadang Rasulullah mendatangi mereka. Rasulullah menulis surat kepada mereka. Tetap di syariatkan untuk mendakwahi mereka walaupun sudah berkali-kali. Makanya jangan putus asa dalam dakwah. Ya, wa qutilu, dan mengajak orang kepada Islam itu tetap disyariatkan walaupun kepada orang yang sudah diperangi sekalipun. Sambil diperangi, sodorkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ini diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, as-sabi'ata wal isrun, permasalahan yang ke-27. Ad-da'watu bil hikmah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim. Dakwah itu harus dengan hikmah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahu kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka. Ingat, dakwah itu harus dengan hikmah. Apa makna hikmah menurut syariat? Apakah tebar pesona termasuk dakwah? Termasuk hikmah dalam dakwah? Bijaksana, bijaksini, apakah itu termasuk hikmah dalam dakwah? Saking bijaksana, bijaksininya masuk dalam majelis bid'ah dengan alasan hikmah dalam dakwah. Iya enggak? Dulu ada seorang da'i di kota ini. Dia memahami definisi hikmah itu adalah masuk dalam majelis bid'ah. Loh kenapa Ustaz saya datangi? Kok antum masuk ke maulid Nabi? Antum yakin itu bid'ah? Iya. Tapi saya tujuannya adalah dalam rangka dakwah. Kalau saya gak masuk, bagaimana mungkin umat mengenal dakwah? Katanya. Akhirnya nyemplung masuk ke dalam acara tersebut. Ditulis. Kiai dari Malang asalnya. Lupa saya. Nah, dakwah di Kota Linggau dan Musirawas dan sekitarnya. Masuk dalam majelis bid'ah dengan alasan hikmah dalam dakwah. Apakah demikian cara hikmah? Ada lagi yang mengartikan hikmah dalam dakwah adalah berpaling dari kitab-kitab tauhid. Ngaji kitab lain dulu. Kalau tauhid enggak seru. Umat enggak senang. Nanti yang ngaji cuma 2 orang. Ada lagi yang mengartikan hikmah serba mengalah walaupun diinjak-injak dan dihinakan. Padahal hikmah ini istilah syar'i, harus dipahami dengan syar'i pula. Ada kitab bagus yang menjelaskan tentang hikmah dalam dakwah. Judulnya Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah, atau Mafhumul Hikmah fi Da'wati Ilallah fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, seorang ulama yang kurang lebih baru wafat beberapa bulan atau setahun yang lalu. Disebutkan dalam kitab tersebut perincian tentang makna hikmah atau definisi daripada hikmah. Disebutkan di awal-awal kitab tersebut, ana ingat dulu kitab itu dibacakan oleh Syekh, salah seorang ulama kami di negeri Yaman, ya, Syekh Muhammad Nabil, guru fikih saya, salah seorang alim fikih dari negeri Damar. Beliau membacakan kitab tersebut, anak ingat kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Kata beliau, wa minan nas may yadhun aw ya'taqid annal hikmata fid da'wah taqtasir 'alal kalamil lini war rifqi wal hal wal afwi wal hilmi fahasib, katanya. Sebagian orang menyangka, dan bahkan parahnya sebagian orang meyakini, bahwasanya definisi hikmah dalam dakwah itu hanya sebatas kalau dakwah mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang halus, kata-kata yang serba penuh pemaafan, kemudian kesabaran dalam dakwah, fahasib, itulah cukup makna daripada hikmah. Dikerdilkan makna hikmah, dikecilkan, disempitkan makna hikmah. Apa kata beliau rahimahullah dalam kitab tersebut? Kata beliau, inna yang demi hada nuksun wa qusurun zahirun limafhumil hikmah. Ini merupakan jelas perkara yang kurang dan orang itu gagal di dalam memahami hikmah dalam dakwah. Sebutkan oleh beliau, karena makna hikmah itu terkadang benar maknanya adalah ucapan yang lemah lembut, ucapan yang santun. Tapi kapan digunakan ucapan yang santun dalam dakwah? Kata beliau, bagi al-adhkiya alladzina ya'rifunal alladzina yaqbalunal haq. Ucapan yang lemah lembut ini, ucapan yang santun ini, kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang cerdas, yang dia itu mudah untuk menerima kebenaran. Tapi terkadang kata beliau, hikmah dalam dakwah itu dengan cara apa? Dengan cara at-targhib wa at-tarhib. Dengan cara memotivasi dan menakut-nakuti. Bagi siapa? Cara yang demikian hikmah dalam dakwah ini, nakut-nakuti orang dan juga motivasi orang, bagi al-mu'tarif lil haq, bagi orang yang dia itu mengakui kebenaran tapi padanya ada syahwat sehingga syahwatnya ini menghalangi orang untuk cepat menerima kebenaran. Padanya ada hawa nafsu sehingga dengan hawa nafsu ini terkadang orang kalau gak ditakut-takuti gak mau kembali kepada kebenaran. Kemudian watarotan, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, yang ketiga yaitu dengan al-jidal billati hiya ahsan. Hikmah dalam dakwah terkadang dengan cara mendebat. Debat ini termasuk salah satu hikmah dalam dakwah, didebat. Tapi syaratnya apa? Tentunya orang yang berilmu. Enggak semua orang boleh debat. Kalau orang yang jahil berdebat, yang ada apa? Debat kusir. Bukannya orang senang dengan kebenaran, malah semakin jauh dari kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang yang jahidun mu'anid. Orang yang hobi menentang dan melawan. Dengan syubhat kita bantah dengan hujjah yang ilmiah. Kemudian watarotan, ini yang keempat, yang terakhir disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah, Mafhumul Hikmah fi Da'wah ilallah Azza wa Jal. Yang keempat, watarotan, dan terkadang hikmah itu digunakan dengan bistikhdamil quwwah. Dalam dakwah itu menggunakan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan al-kalamul qawi. Dengan ucapan yang kuat, gertak. Dan juga terkadang bidzarbi wa ta'dib, lihat kata Syekh. Dengan cara gebukin orang. Wa ta'dib dan mendidik mereka. Itu termasuk hikmah. Siapa yang pernah gebuk orang? Hah? Dalam dakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah pernah mengacungkan senjata. Kalau Rasulullah masih hidup di zaman sekarang, orang yang sudah ekstrim di dalam memahami makna hikmah, cuma semata-mata ucapan lemah lembut, berpaling dari tauhid, jangan nyinggung orang, jangan berucap dengan kata-kata yang keras kepada orang yang menyimpang. Wah, Muhammad bin Abdullah sudah tidak hikmah lagi dalam dakwahnya. Jadi kalau dibilang si Jundi ekstrim itu ya sudah. Kalau Muhammad bin Abdullah masih saja bisa disebut demikian, apalagi saya. Kenapa? Karena orang sudah banyak tidak faham lagi tentang definisi hikmah. Padahal kata Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani rahimahullah, terkadang definisi hikmah itu adalah dengan gebuk orang. Makanya siapa namanya? Khalifah yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana sikapnya beliau kepada Sabir bin Islin At-Tamimi. Bagaimana sikap beliau ketika dia itu diberitakan kepada siapa? Kepada Umar bin Al-Khattab, hobinya bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil di tabayyun, ternyata iya. Pegang, digebuki pakai pelepah kurma. Sampai sobek menganga, darah itu menutupi wajahnya. Berhenti wahai Umar, sekarang iblis sudah keluar atau syaitan sudah lari dari kepalaku, katanya. Nah, lihat. Terkadang orang digebuk itu tobat. Iya enggak? Akhirnya setelah kejadian itu, ternyata si Sobir ini menjadi orang yang terdepan di dalam memerangi orang-orang yang hobi bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Makanya fahami hikmah itu dengan keterangan ulama. Jangan jiwa penakut kita memahami hikmah. Banyak orang yang berilmu, tapi karena dia itu penakut. Hah? Akhirnya hikmah itu maknanya ditarik kepada definisi pengecutnya dia. Apa itu hikmah? Jangan pakai jubah, ya akhi. Itu hikmah dalam dakwah. Sehingga bagaimana? Kita rubah. Salafiyin biasa pakai jubah, diganti. Pakai apa? Pakai pantolun aja, ya akhi. Jubahnya diganti. Pakai batik. Supaya apa? Supaya hikmah dalam dakwah, katanya. Terus bagaimana lagi? Lanjut. Setelah pakainya diganti dengan seperti itu, lanjut. Pembahasannya pun jangan tauhid dulu, ya akhi. Nanti umat lari. Karena rata-rata orang Indonesia ini hobi dengan kesyirikan. Jadi bagaimana? Tergantung tempat. Kalau yang antum sedang dakwahi itu adalah muda-mudi, carilah pembahasan tentang hukum pernikahan dini. Kalau yang antum dakwahi ini adalah bapak-bapak yang kayaknya butuh nikah lagi, buat daurah tentang poligami. Kalau orang yang dia ini nampaknya semangat berislam, saking semangatnya keluar asap dari telinganya, maka buatlah pembahasan tentang jihad fisabilillah. Ikuti selera umat dulu. Walaupun harus menyampingkan tauhid. Akhirnya apa? Terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan syubhat seputar dakwah salafiyah. Dalam bab memahami hikmah saja manusia sudah banyak salah, bahkan para duat. Kenapa? Dalam memahami definisi ilmu kepada jiwanya yang penakut, bukan dikembalikan kepada apa yang telah diterangkan oleh para ulama. Jarang ada yang menyatakan di antara definisi hikmah adalah gebuk orang. Jarang. Rata-rata hikmah itu maknanya apa? Bijaksana, bijaksini. Dakwah itu mengikuti apa yang disenangi oleh umat. Ya, bisa antum baca kitab tadi. Enggak terlalu tebal. Ya, dulu kita bahas dengan Syekh Muhammad Nabil, Abu Muhammad Nabil, Habibullah Ta'ala, di negeri Yaman sana. Ya, kitab karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ya. Al-hikmah fi da'wah ilallah fi daw'il kitabi wassunnah. Ya. Nah. Dan da'i bagus kalau membaca kitab itu supaya paham. Kalau mau hikmah, dan di sana juga disebutkan arkanul hikmah. Rukun-rukun orang kalau mau bijaksana dalam dakwah, mau hikmah itu ada rukun-rukunnya. Gak sembarangan. Kalau mau hikmah dalam dakwah, jalani rukun-rukunnya. Syarat kalau antum mau dakwah dengan hikmah ini ada dalam kitab tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mafhumul hikmah fi da'wati ilallahi azza wa jal fi dha'il kitabi wa sunnah. Mafhum definisi hikmah. Ya, definisi hikmah dalam dakwah kepada Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Ada beberapa pertanyaan